Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk bisa mempelajari bahasa Arab yang merupakan ilmu alat wasilah baik kita semua untuk bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, tentunya dengan mengetahui bahasa Arab. Dan masih kita membahas tentang kitab Durusul Lughah jilid yang kedua, pelajaran yang ke-20. Dan telah kita lewati beberapa latihan pada pelajaran yang ke-20. Sampai kita masuk ke latihan yang ke-6, yaitu sannil kalimat allati tahtaha khat. Sanni, nah itu kalau di cara kana bacanya sanna tapi salah, ya benar sanni, harakat kasrah. Karena ada kata sanna, yusanni, sanni. Sannil kalimat allati tahtaha khat. Buatlah musanna, jadi dua, kalimat yang di bawahnya terdapat garis tahtaha, di bawahnya khot, terdapat garis. Nah ini sudah lewat dalam kaidah sebelumnya. Kalau dia dalam keadaan marfu, maka dengan menggunakan alif dan nun. Namanya kitabun, musananya kitaban rumah. Tapi kalau mansub kitaban, maka pakainya ya dan nun. Kitabaini. Demikian dalam keadaan majur, kitabin, maka kitabaini. Nah ini kaidahnya, sehingga dilihat harokatnya. Kalau harokat mufrodnya domah, berarti dia dalam keadaan marfu, maka musananya tambahannya alif dan nun. Kalau mufrodnya fathah, mansub, maka musananya tambahannya ya dan nun. Kalau dalam keadaan majur, mufrodnya kitabin, maka musananya tambahannya ya dan nun juga. Nah ini. Sekarang kita akan jawab. Fi baitina thallajatun. Di rumah kami terdapat satu kulkas. Nah, sekarang thallajahnya dibikin musanna ya dari Abdul Aziz. Nah, fi baitina thallajatani. Dua kulkas. Dakhala dukkana albarihata lisun. Telah masuk ke sebuah toko, al-barihah semalam, lisun. Nah, lisun itu adalah pencuri. Lisun artinya pencuri. Nah, sekarang dibikin yang digaris bawah yaitu lisun jadi musanna. Ya, bagaimana? Lisun dalam keadaan marfu. Lisoni. Nah, ingat kaidahnya kalau harakatnya domah marfu dengan alif dan nun. Dakhala dukkana. Nah, dukkananya maf'ulun bih. Boleh fa'ilnya di belakang. Nah, ini susunannya maf'ulun bih-nya di depan ya. Dakhala dukkana albarihata lisun. Telah masuk ke sebuah toko albarihah. Nah, bariha ini dzaraf. Dzaraf zaman. Semalam albarihah semalam lisun. Seorang pencuri. Nah, kalau dibikin musanna, lisoni, dua orang pencuri. Nomor tiga, ra'aitu fi maktabil baridi barqiyatan laka. Nah, ini dalam keadaan mansub barqiyatan. Maka bagaimana bentuk musananya? Ya, bagaimana? Ya, Abu Saif. Ra'aitu fi maktabil baridi. Baridi. Barqiyataini. Nah, barqiyataini laka. Ra'aitu saya melihat fi maktabil barid, di maktabil barid yaitu di kantor pos. Maktabil barid itu kantor pos. Barqiyataini, dua telegram laka milikmu. 6. Kemudian nomor 4. Sa'ashtari mitron min hadal kumasi. saya akan membeli 1 meter min hadal kumash dari kain ini. Min hadal kumash dari kain ini. Mitronnya dirubah jadi musanna. Ya bagaimana? Ya al-akh iman. Nah, sa'ashtari mitroini min hadal kumash. Saya akan membeli, sinnya menunjukkan taswif akan ya. Saya akan membeli mitroini 2 meter. Mitroini 2 meter min hadal kumash dari kain ini. Kumas kain. Nomor 5, zabaha abi dajjajatan. Zabaha abi dajjajatan. Ayahku menyembelih 1 ekor ayam betina. Nah, sekarang dibikin dajjajah menjadi musanna. Ya, bagaimana? Ya, Abu Wildan. Zabaha abi dajjajatan. Dajjajatan atau dajjajataini dalam keadaan fathah. Iya, dajajatan. Jadi apa musananya? Dajajatan. Dajajatani atau dajajataini? Harokatnya fathah. Nah, dajajataini yang benar dengan ya dan nun. Nah, tambahannya ya dan nun. Zabaha abi dajajataini. Nomor 6. Ashrobu kuban minal laban kullayum. Saya meminum segelas kuban, yaitu segelas minalaban dari susu kullayomin setiap hari. Nah, kubannya dibikin musanna ya Abu Saimah. Ashrobu kubaini, kubain 2 gelas dari susu kullayom setiap hari. Nomor 7, indi rialun. Saya memiliki 1 real. Nah, lihat harokatnya domah rialun. Bagaimana Pak Haji? Fadol. Indi rialani. Indi rialani. Saya memiliki 2 real. Nomor 8. Uridu rialan. Uridu rialan. Saya menginginkan 1 real. Nah, ini dalam keadaan harokatnya fathah. Maka bagaimana mutananya? Ya, Yusuf. Rialai. Nah, uridu rialaini. Uridu rialaini. Saya menginginkan 2 real. Nomor 9, ishtaraitu hadza zirra birialin. Ishtaraitu hadza zirra birialin. Saya membeli hadza zir, kancing ini. Zir yaitu kancing, birialin dengan 1 real. Nah, birialaini. Nah, ishtaraitu hadza zirra birialaini. Nomor 10, a'rifu lughatan. Nah, ada ya. A'rifu lughataini. A'rifu lughataini. Kalau lughatan 1 bahasa, lughatain 2 bahasa. Nomor 11, fi baladina lughatun wahidatun. Nah, ini ya 2 yang dirubah, lughatunnya, wahidatunnya dirubah. Di negeri kami ada 1 bahasa. Sekarang ganti logohnya. Ya, bagaimana? Al-Akh Abu Fauzan. Wahidah, musananya apa? Bukan wahidatani. Isnatani. Nah, iya. Jadi bukan wahidatani, tapi isnatani. Nah, dua. Jangan sampai tertipu. Kalau wahidah, bukan musananya apa? Ya bukan wahidatani tapi isnatani. Kayak wahid 1, 2 isnan. Wahidatun 1, 2 isnatan. Jadi jawabannya fi baladina lughatani isnatani. Hadzal qalam bidularin. Ya mana Abu Saif? Hadzal qalam bidularin. Bidularaini. Nah, hadzal qalam bidularaini. Pena ini dengan harga 2 dolar. Kataptu risalatan ila abi. Saya menulis surat ke ayahku. Nah, risalatan mufrad. Dibikin musanna. Ya, risalataini ila abi. Saya menulis dua surat, risalataini ila abi. Yakfinil ana junaihun. Mencukupi aku satu junaih. Mata uang dari Mesir ya, junaih. Nah, junaih dibikin musanna. Ya, bagaimana Bu Wildan? Yakfini ana junaihatan. Junaihani. Yakfinil ana junaihani. Nah, ini. Nah, ini bisa dikiaskan dengan kalimat lain. Pokoknya kalau harokatnya doma, mufrodnya marfu, maka dia ketika dimusanakan ditambah alif dan nun. Kitabun, kitabani. Kalau harokat mufrodnya fathah, mansub dengan fathah, kitaban, maka musananya kitabaini. Kalau harokat mufrodnya majrur dengan kasroh, maka musananya adalah kitabaini. Tambahannya ya dan nun. Nah ini. Dan untuk tadi wahid, musananya bukan wahidani, karena dia punya musan sendiri, yaitu isnani. Ini bentukan dua. Kemudian ija'al, latihan nomor 7. Ija'al, jadikanlah kullan setiap minal kalimatil atiyah dari kalimat-kalimat berikut ini fi jumlah, di dalam jumlah. Nah, sekarang membuat jumlah. Yang pertama, kitabani, buat dalam satu jumlah yang ada kalimat kitabani dua buah buku. Dua buku. Ya, melanjutkan ya. Apa buat dalam jumlah? Fi baituna kitab, fi maktabina kitabai. Fi maktabatina kitabani. Nah, fi maktabatina kitabani atau fi maktabina kitabani. Di meja kami ada dua buku. Nah, iya. Atau fi maktabah, di perpustakaan kami tersisa dua buku. Nah, ini atau fi maktabina kitabani. Di meja kami ada dua buku. Ini dalam keadaan marfu. Sekarang dalam keadaan mansub. Kitabaini. Ya, Pak Haji. Apa kalimatnya? Uridu, bisa uridu bisa. Uridu kitabaini, saya menginginkan dua buku. Talibaini. Ya Yusuf. Indi talibaini. Kalau indi tadi talibani. Ra'aitu aja. Ra'aitu talibaini, saya melihat dua pelajar. Talibani. Dua pelajar tapi dalam keadaan marfu. Ya, Pak Herman. Hadani. Naam, hadani talibani. Hadani talibani. Siapa yang bisa bikin contoh lagi? Kitabani. Ya, mana? Rabjis. Naam, zahab, kalau talibani tadi, dakhala talibani ilal fasl. Siapa yang bisa bikin lagi? Boleh pakai kitabani atau kitabaini atau talibaini atau talibani. Boleh pilih ya. Silakan, Fauzan. Istara itu kitabaini. Apalagi contohnya? Abu Said. Roa itu kitabaini fi maktab. Jangan roa itu lagi, yang lain. Kreatif. Saya roa itu semua. Yang lain. Banyak kalimat dalam bahasa Arab. Uridu bisa, ra'aitu bisa, a'rifu bisa. Zahaba bisa. Ishtaraitu. Ishtaraitu kitabaini. Yang lainnya? Ya, silakan. Al-Akh Iman, membuat jumlah. Bebas, boleh milih kitabani, kitabaini boleh, talibaini boleh, talibani boleh. Yang lain, selain roa itu. Ja'a bisa, dahaba bisa, fi'il banyak ya. Dakhala bisa tinggal pilih. Dakhala misalnya dakhala juga. Dakhala berarti marfu, dalam ada marfu. Oh iya, boleh marfu juga. Dakhala talibani, itu juga boleh. Dakhala talibani. Dan bisa dikiaskan dengan lainnya ya. Nah, ini tentunya harus sering latihan. Para ikhwah untuk melatih menyusun jumlah. Nah, untuk menyusun jumlah, yang pertama kosakatanya dulu dibanyakin kosakata. Misalkan untuk membuat datang pelajar, datang dua orang pelajar. Harus tahu dulu kosakata datang itu apa? Jaa, dua orang pelajar, talibani. Jadi sebelum membuat jumlah bahasa Arab, buat jumlah dulu bahasa Indonesianya. Yang kira-kira kosakata bahasa Arabnya antum tahu. Pergi misalkan, pergi dhahaba. Dua pelajar pergi, dhahaba talibani ilal madrasah. Antum bikin bahasa Indonesia dulu, baru dirubah ke bahasa Arab yang kosakatanya kira-kira antum tahu apa. Nah ini, dan tentunya yang demikian harus latihan. Insya Allah dengan berjalannya waktu, bertambah banyak kosakata akan mudah dalam membuat jumlah. Latihan nomor 8. Ta'ammalil amsilatal atiyah, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama ahaduhuma ini artinya salah satu. Wal akhar yang lain. Ini kalau untuk muzakkar pakainya ahaduhuma. Contoh nomor satu. Li akhwani, saya memiliki dua orang saudara laki-laki. Ahaduhuma salah satunya tabibun, seorang dokter. Wal akhar dan yang lain muhandisun, seorang insinyur. Jadi ahaduhuma ini untuk mudzakkar ahaduhuma. Kalau untuk muannats nanti disebutkan setelahnya ihdahuma. Wal akhar ini untuk mudzakkar. Kalau untuk muannats nanti jelaskan al ukhra. Contoh nomor 2, sekalian antum terjemahin. Li hadhil hafilah babani ahaduhuma lidukhuli wal akharu lil khuruji. Ya, dari siapa? Yang terakhir. Ya udah, dari yang Fauzan lah, awal. Pada di sini terdapat dua pintu. Salah satunya masuk dan yang lainnya untuk keluar. Naam. Li hadhil hafilah, untuk bis ini babani, memiliki dua pintu. Ahaduhuma salah satunya lidukhul, untuk masuk. Wal akhar dan yang lain lil khuruj, untuk keluar. Nomor 3, indi qalamani ahaduhuma azraqu wal akharu ahmaru. Ya, Abu Said. Saya mempunyai dua pena. Salah satunya azraqu. Apa? Biru, warna biru. Biru. Dan yang lainnya ahmar. Nah, indi qalamani, saya memiliki dua pena, salah satunya berwarna azraq biru, wal akharu ahmar, dan yang lainnya berwarna merah. Nomor 4, indi mu'jamani ahaduhuma inkliziyun wal akharu faronsiyun. Saya memiliki dua kamus, satunya bahasa Inggris, yang satunya Prancis. Iya, ahaduhuma salah satunya bahasa Inggris, wal akhar dan satunya bahasa Prancis. Indi mu'jaman, mu'jaman dua kamus. Jadi kamus bahasa Arabnya mu'jam. Ahaduhuma inkliziyun, salah satunya bahasa Inggris, wal akhar faronsiyun. Nomor 5, lana baitana baitani ahaduhuma fil madinah wal akhar fil qaryah. Saya memiliki rumah, satunya di Madinah, di kota, dan yang lainnya di Korea. Bukan Korea ini, Korea, desa ya. Nah, Korea ini bukan Korea ya. Bukan Korea, itu Korea. Kalau Korea kuri ya, pakainya kah tulisannya. Tulisannya gini nih, Korea. Nah, ini. Nah, pakai. Kalau Korea itu tulisannya Korea. Pakainya kah. Korea. Ini. Nah, kalau ini Korea. Beda, artinya desa. Nah, ini beda desa ini. Jangan sampai salah terjemahin ya. Wal akhar fil Korea. Korea bukan. Korea itu ada sendiri tulisannya. Pakainya kah Korea. Nah, Nah ini, sehingga terjemahnya lana baitani, kami memiliki dua rumah. Ahaduhuma fil Madinah, salah satunya di Madinah. Madinah ini bisa maknanya kota. Tapi kalau ada Madinah Munawwarah, ya berarti itu kota Madinah. Biasanya ada tambahan Al-Munawwarah. Tapi kalau Al-Madinah di dalam jumlah ini yang dimaksud adalah di kota. Wal akhar fil qaryah, dan yang lainnya fi qaryah, di desa. Qaryah itu ada desa pakai qaf, tapi kalau Korea ya baru Korea. Nomor 6, ishtaraitu qamisaini ahaduhuma li wal akharu li akhi shaghir. Ya, bagaimana Abu Saiman? Nah, saudara kecil, artinya adik ya. Akhi shaghir itu adik ya. Saudara kecil. Ishtaraitu qamisaini. Saya membeli dua baju atau dua kemeja. Ahaduhuma li, salah satunya untukku. Wal akhar li akhi shaghir, dan yang lain untuk saudara kecil. Biasanya akhi shaghir itu adik. Kalau saudara besar akhi kabir. Kam akhon kabiron, berapa saudara besarnya? Maksudnya kakaknya berapa? Kam akhon shaghiron, berapa saudara kecil? Maksudnya adiknya berapa? Ini istilah. Kalau adik akhi shaghir, kalau kakak akhi kabir. Kemudian nomor 9, ta'amal amsilah atiyah li ihdahuma wal ukhra. Nah, berarti ini untuk mudzakkar muannats beda. Kalau setelahnya mudzakkar makanya ahaduhuma, ahadu. Tobibun ini mudzakkar. Makanya ahadu. Tapi kalau perempuan senangnya, akhirnya ihdahuma. Ihdahuma. Nah, itu ihdahuma. Mudarisa. Jadi kaidahnya, kalau salah satunya, setelahnya kalimat muzakkar, akhirnya ihda. Tapi, kalau salah satunya ihdahuma setelahnya perempuan muannas, makanya ihda ini aslinya demikian, aslinya ini pakai alif bengkok. Tapi kalau bersambung dengan domir, alif bengkoknya jadi alif mamdudah. Kalau sendiri ihda, tapi kalau misalkan disambung dengan domir, maka dia diubah jadi alif. Demikian juga akhor tobibun. Kalau untuk muzakkar, kalau untuk perempuan al ukhra. Jadi ada alnya. Iya. Wal ukhra mudarisah. Kalau untuk laki-laki al-akhor. Kalau untuk perempuan ukhra. Ini laki-laki, ini untuk laki-laki akhor. Kalau untuk perempuan ukhra. Nah, ini kaidahnya. Dalam penggunaan ahaduhuma dan dalam penggunaan akhor. Kalau ahaduhuma dan akhor ini untuk mudzakkar, kalau ihdahuma dan ukhra ini untuk muannas. Sehingga kalau misalkan ada kalimat tolibun, nah, pakainya ahaduhuma atau ihdahuma. Kalau tolibun, Yusuf. Tolibun. Ahaduhuma. Kalau tolibatun, ihdahuma. Demikian juga kalau misalkan mudarisun, pakainya akhor atau ukhro, Pak Haji. Mudarisun laki-laki. Kalau untuk mudarisun yang laki-laki, akhor atau ukhra? Akhor. Nah, kalau untuk mudarisatun perempuan, ukhra. Nah, ini. Sehingga bisa dibedakan yang benar mana, yang salah mana. Sehingga kalau ada yang menggunakan akhor untuk muannas, maka salah. Misalkan al-akhor tabibatun, ya salah. Harusnya al-ukhra tabibatun. Nah ini. Nah kita contohnya perhatikan nomor 9. Ta'amalil amsilatil atiyah ihdahuma wal ukhra. Perhatikan contoh berikut ini. Ihdahuma dan ukhra, ini untuk muannas. Nomor 1, li ukhtani ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Ya, ya Pak Haji tadi urutannya. Perawat, mumaridoh, mumaridotun perawat ya. Li ukhtani, saya memiliki dua saudara perempuan, ihdahuma mudarisah, salah satunya seorang guru, guru perempuan, dan yang lain seorang perawat, perawat perempuan, mumaridoh. Nomor 2, indi sayyarotani, ihdahuma hamro wal ukhro baydo. Ya, Pak Herman, ya kan, yang udah siap ya. Dua mobil berwarna merah putih beito. Nah, jadi kalau untuk mudzakar ahmar perempuannya hamro. Kalau untuk perempuan hamro. Kalau untuk laki-laki abyad, untuk perempuan beito. Fi qaryatina madrasatani ihdahuma mutawassithah wal ukhra tsanawiyah. Ada kopinya? Ya, boleh. Nah, di Koryatina, di desa kami ada dua sekolah. Ihdahuma salah satunya mutawassithah, SMP ya. Wal ukhra tsanawiyah. Dan yang lain tsanawiyah, SMA lah. Jadi kalau mutawassithah ya setingkat SMP. Kalau tsanawiyah SMA. Kalau udah aliyah yaitu universitas ya, udah kampus itu, udah di kampus aliyah. Jadi pertama TA, Tarbiyatul Athfal TK. SD Madrasah Ibtidaiyah SD, SMP Mutawassithah, kemudian SMA Tsanawiyah, kemudian baru kuliah ya Jami'ah atau Aliyah yang paling tinggi. Nomor 4, Katabtul yauma risalataini ihdahuma li abi wal ukhra li shodiqi. Ya, berikutnya. Ya. Alah, buka usan. Ya, temanku, sahabatku. Katabtul yaum risalah. Hari ini aku menulis dua surat. Salah satunya untuk ayahku dan lil ukhra wal ukhra, dan yang lainnya untuk shodiqi, untuk temanku. Nah, karena risalah ini muannas, makanya pakainya ihdahuma dan ukhra. Ja'at mudarrisatani jadidatani ihdahuma lisirah wal ukhra litafsir. Ya. Ja'at mudarrisatani jadidatani ihdahuma lisirati wal ukhra litafsir. Datang dua pengajar yang baru, dua pengajar perempuan yang baru, salah satunya pengajar syariah dan belajar sirah. Iya, sejarah. Sejarah. Nah, ja'at mudarrisatani jadi datani. Datang dua guru, telah datang dua guru baru, dua guru perempuan yang baru. Ihdahuma salah satunya li sirah, untuk pelajaran sirah, pelajaran sejarah. Wal ukhra li tafsir, dan salah satunya untuk pelajaran tafsir. Dan mudzakkar ahadu, ahaduma untuk mudzakkar, muannasnya ihda. Nah, ini aslinya adalah dengan menggunakan alif bengkok ihda. Kemudian ketika bersambung dengan domir, alifnya menjadi mamdudah, menjadi memanjang. Terakhir, latihan terakhir, ta'amalil amsilatil atiyah. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat zu yang sudah lewat. Zu ini untuk mudzakkar, zu kalau muannas zat. Kalau untuk mudzakkar zu. Al-qalamu zu. Tapi kalau untuk perempuan pakainya zat. Nah, contoh, hadzal qalamu dzu launaini mufidun jiddan. Al-qalam mudzakkar, pakainya dzu. Pena ini dzu. Dzu ini adalah termasuk dari asmaul khamsah. Siapa yang masih ingat asmaul khamsah? Apa saja? Asmaul khamsah pelajaran ajrumiyah. Ya, al-akh Iman. Asmaul khamsah apa saja? abuka, akuka, zumalin, fauka, fuka, fuka, hamuk. Ya, asmal khomsah yaitu abuka, akuka, hamuk, hamuka, kemudian ya fuka, yang terakhir zumalin. Nah, zu ini termasuk dari asmal khomsah. Nah, ini artinya memiliki. Nah, kalau nomor satu, hadzal qalamu, pena ini zu, memiliki launaini, dua warna. Mufidun jiddan, sangat bermanfaat sekali. Nah, jadi kalau al-qalam muzakkar pakainya zu. Al-qalam ini muzakkar. Pakainya zu. Launaini. Ini kalau muzakkar. Tapi kalau mu'annas seperti sayyarah, maka pakainya zat. Launaini. Zat. Zatu. Ini zu. Kalau untuk mudakar, al-qalam zu. Tapi kalau sayyarah mu'annas, zatu. Nah, ini. Sudah lewat di pembahasan asmaul khomsah. Nah, sekarang yang pakai zu. Zu launain memiliki dua warna. Nomor dua, ayya qamisin gosalat gosalti ya ummi gosaltul qamisa dzal jaibaini. Nah, dza ini kan dalam keadaan mansub ya. Maka dengan alif. Bagaimana terjemahannya? Sampai mana terakhir ya? Al-akh iman. Baju apa? Oh ya, baju apa yang kamu cuci? Baju. Saya mencuci baju yang memiliki dua kantung, dua saku. Dua saku. Ya. Ayah komisin gosalti ya ummi, baju apa yang kamu cuci wahai ibuku? Gosaltu, saya mencuci al komiso, baju dal jaibaini yang memiliki dua saku. Nomor tiga, al-mudiru fitil kalgurfah zatin nafidatainil maftuhataini. Al-mudir, kepala sekolah, bagaimana terjemahannya? Ya, Abu Wildan. Ruangan yang memiliki dua jendela yang terbuka. Yang terbuka. Nah, al-mudir fitil kalgurfah zati nafidatainil maftuhataini. Kepala sekolah berada di ruangan itu yang memiliki, nah ini biasa di iraf sebagai na'at ya, yang memiliki dua jendela yang terbuka. Liman hadhihi sayyaratu zatul babaini. Ya, bagaimana Abu Saima? Nah, milik siapa mobil ini, yaitu mobil yang memiliki zatul babain, memiliki dua pintu. Nomor lima, zalikal masjid zul manarotain jamilun jiddan. Ya, ya Pak Haji, tafadhol. Dua menara bagus sekali. Nah, zalikal masjid, masjid itu yang memiliki dua menara jamilun jiddan. Ya, masjid itu bagus sekali. Yang bagusnya masjidnya ya. Jamilun jiddan. Nomor 6, ana la uhibbu dzakar rajul fa innahu dzu wajhaini. Ya, Pak Herman. Iya. Laki-laki itu karena sungguhnya dia memiliki dua wajah. Memiliki dua wajah itu adalah suka adu domba. Nah, dzu wajhain itu memiliki dua wajah istilah, yaitu memiliki dua kepribadian atau suka adu domba. Sebagaimana disebutkan dalam kalimatul jadidah, kita baca. Rajulun dzu wajhaini, kalimat jadidah, seseorang memiliki dua wajah, yaitu alladzi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdihim yurdiha, yaitu yang datang ke setiap kelompok dengan apa yang diridhoinya. Ini makna dzu wajhaini, suka mengadu domba lah. ke orang ini berwajah ini, ke orang itu berwajah yang lain. Alladzi ya'ti haula biwajhin, yang mereka datang ke mereka kelompok tertentu dengan satu wajah, wa haula datang kelompok yang lain ke mereka dengan wajah yang lain. Ini makna istilah dzu wajhain, yang suka mengadu domba, yang memiliki dua kepribadian tadi, kepada orang ini bersikap ini, kepada orang itu bersikap itu. Adapun mushtun, jamaknya amsyat, artinya ada sisir. Mushtun jim itu jamak, amsyatun sisir. Mikhoddah, mikhoddatun jamaknya makhod, ya bantal ya. Zirrun jamaknya azror, artinya adalah kancing. Mir'atun jamaknya maroya. Nah, ini jamak-jamak penting, harus kita hafalkan ya, karena ini perkara yang harus dihafal, nggak ada kaidahnya, hafalan. Mir'ah artinya cermin atau kaca, jamaknya maroya. Lisun pencuri, lisun jamaknya lususun, jamaknya lususun, ini jamak taksir. Junaihun ini mata uang daerah Mesir, jamaknya junaihatun, junaihatun jamak muannats salim. Zabaha mufidun, dulu mufidun aja berfaedah, mufidun berfaedah. Sirah dari sejarah, tafsir ya, tafsir ya. Zabaha yazbahu menyembelih, syaraha yasrahu menjelaskan, mensyarah menjelaskan. Baik, alhamdulillah dengan ini selesai kita latihan pelajaran yang ke 20. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.